Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd wa an fid din a'azzakumullah kita melanjutkan pelajaran kita di syarah al-arba'in an-nawawiyah للشيخ الفاضل صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Kita masih di hadis pertama di pembahasan tentang masalah al-qadar, al-imanu bil-qadar. Di kitab ini, cetakan ini di halaman yang ke-70 di paragraf pertama, barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala wa kadzalika man la yu'minu bil qada'i wal qadar yusab bil jubni wal khauf. Demikian pula bahwa orang yang tidak mengimani takdir, dia akan tertimpa dengan penyakit jubn, penakut atau pengecut, wal khauf, rasa takut. Fala yujahidu fi sabilillah, sehingga dia tidak berani jihad fi sabilillah, takut mati. Padahal tidak semua orang yang masuk medan perang mati. Kalau mau dihitung-hitung, lebih banyak orang mati di luar medan perang ketimbang mati di medan perang. Lebih banyak orang mati di atas kasur ketimbang mati di medan perang. Jadi, kalau takut ya jangan tidur di atas kasur. Barakallahu fiik. Karena kebanyakan orang mati di atas kasur. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kata Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, la nama 'ainul jubana. Baik. Tidak akan bisa tertidur orang-orang takut, penakut, orang pengecut. Seandainya karena jihad bisa bila orang mati, aku ini sudah lebih dahulu mati. Dan lihat ini, aku kata beliau, mati di atas kasur sama seperti matinya seekor unta. Tapi para ulama mengatakan hikmah di balik Khalid bin Walid tidak mati di medan perang agar supaya orang tidak mengatakan telah patah pedang Allah Subhanahu. Baik. Hikmahnya agar supaya tidak ada seorang pun yang bakal mengatakan telah patah pedang Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah yang memberikan gelar ini, gelar Saifullah untuk Khalid bin Walid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan thumma akhadahu saifun min suyufillah. Kemudian bendera itu diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Khalid, yang dimaksud oleh beliau adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Di perang Mu'tah. Baik. Maka orang yang tidak mengimani takdir, ya paling takut untuk jihad fisabilillah. Wala yatlubir rizq. Innahu yakhafu min kulli syai. Dan dia tidak akan keluar untuk mencari rezeki, karena dia takut segala sesuatu. Bayan habisu alal amali fil khauf. Anil amali minal khauf. Maka dia menahan diri dari melakukan aktivitas mencari rezeki karena ada rasa takut yang menahan dia. Amma idza amana bil qada'i wal qadari fa innahu yamdi fil jihadi fi sabilillah wa yamdi fi talabir rizqi wa yakilu al umura ila Allah jalla wa ala. Adapun kalau seorang itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus melakukan jihad fi sabilillah, aktif yakdi wa yamdi fi talabir rizqi, ya tetap terus mencari rezeki. Wa yakilu al umura ila Allah jalla wa ala, dan menyandarkan seluruh urusan kepada Allah azza wa jalla. Wa qad jaa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ibnu Abbas, dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, melalui Ibnu Abbas maksudnya radhiyallahu taala anhu, idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta ke siapa-siapa. Semua kebutuhanmu, hajatanmu, harapanmu, semua minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta pertolongan bantuan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alam annal ummata la bijtama'at 'ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa umat ini seandainya seluruhnya berkumpul dari manusia pertama sampai manusia terakhir, barakallahu, atau yang hidup pada masa itu, Anda hidup juga. Lawi jitama ta'ala ayyam fa'uka bisyai, seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Tidak akan mereka bisa memberi kemanfaatan untuk engkau kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk. Walau jitama wala yadurruka bisyai, seandainya pun kebalikannya, seluruh umat manusia berkumpul untuk melakukan kemudaratan, membahayakan engkau, menganiaya engkau, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika, mereka tidak akan mampu melakukan kemudaratan untuk engkau sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas engkau. Rufi'atil aqlam wajabat usfuh, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Apapun yang terjadi tentu ada hikmah di baliknya. Mungkin kita sedih, mungkin kita ya mungkin merasa terpuruk keadaan kita, tapi yakinlah bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik. Kita hanya bisa mengatakan khairan insyaallah, semoga ada kebaikan di balik kejadian. Barakallahu. Fal imanu bil qada'i wal qadari yuksibul insana quwwatal azimah. Maka mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang manusia memiliki kekuatan semangat. Wa quwwatal iman, memiliki kekuatan iman. Wa tawakkul, memiliki kekuatan tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Wa'adamul iman bil qada' wal qadar yu'addi bil insani ilal jaza' wa sakhat indal masa'ib. Dan orang yang tidak mengimani takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan orang tersebut kepada gundah gulana, keluh kesah, bahkan boleh jadi sakhat, benci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik, ketika dia ditimpa musibah. Wa yadan yu'arqiluhu an kathirin minal amal yusabu bitaraddudi wal awham wal wasawis. Ketidakimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang, batu sandung, yu'arqil. Baik. An kathirin minal amal, menghalangi dia dari banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak usaha, banyak-banyak amal. Wa yusabu bitaraddudi wal awham wal wasawis. Dia ditimpa dengan teraddud, maju mundur. Barakallahu wala uham, jadi waham, jadi pikiran-pikiran liar, wal wasawis, waswasa, tidak jelas, tidak ada azmnya, tidak ada tekad, tidak ada semangat. Ala yuqdimu ala syai'in khaufan min ayyakuna kada au yakun kada, maka dia tidak melakukan sesuatu, khawatir kita no, jangan-jangan kage-kage, akhirnya tidak ada yang dia lakukan. Tidak ada yang dia lakukan dari usaha-usaha. Dia mau usaha, lagi kurang mau rugi. Nah, terus yang namanya usaha ya untung rugi ada. Saat tertentu Anda untung, saat yang lain Anda rugi. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Anda bersyukur dan agar supaya Anda bersabar. Itu saja. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari Anda, dari imannya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Dikaila ta'saw ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima ataku. Barakallahu fik. Baik. Wa yatrukul umuran nafi'ata khaufan min ay yusibahu kadza wa kadza. Dia meninggalkan perkara-perkara yang baik hanya karena khawatir, takut untuk ditimpa ini dan itu. Innahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, karena dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Fama qada Allahu qada wa qadarahu la budaiyah sulasawaan kharajat am lam takh. Apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas engkau, itu yang mesti sawaan kharajat am lam takh. Sama saja engkau keluar dari rumah atau tidak keluar dari rumah. Barakallahu. Anda perang atau tidak perang, Anda tetap mati. Barakallahu fiik. Sawa'an fa'alta aw lam tafal, sama saja engkau lakukan atau tidak lakukan. Fata'tasimu billah wa tatawakkalu 'ala Allah wa tatrukul qada'a wal qadara lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabaka syai'un la tajza'. Fata'tasimu billah, maka hendaknya engkau ittisam billah, berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkal kepada Allah, dan tatrukul qada'a wal qadara lillahi subhanahu wa ta'ala. Biarkan apa yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabaka syai'un la tajza'. Kalau engkau ditimpa sesuatu, maka jangan gundah gulana, sabar saja. Ucapkan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia akan dapat pahala dan Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang menimpanya. Sahih. Dan ini akan menjadikan enteng kehidupan kita. Tidak gundah gulana, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Sahih, orang sedih ketika musibah, la syak. Tapi tidak menjadikan dia terpuruk sesungguhnya. Berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut. Subhanallah. Baik. Sehingga sebagian ulama salihun, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sisi musibahnya itu. Karena secara tabiat orang akan merasa sedih dengan musibah. Tapi dia menengok akibat yang dia dapatkan, atau perolehan yang akan dia dapatkan, ketika dia bersabar menghadapi apa musibah itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wabashiris sabirin, beritahukan kabar gembira untuk orang yang sabar. Orang yang sabar bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang diperoleh ketika ucapan pertama yang dia ucapkan ketika mendengar, melihat, merasakan musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga poin ini tiada bandingnya, barakallahu. Tidak ada apa-apanya musibah itu ketimbang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik. Shalawatu min rabbihim wa rahmah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa? Inilah yang akan dicari oleh orang-orang. Anda sudah mendapatkan ketika Anda bersabar. Barakallahu fiik. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka. Silakan Anda semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk engkau, untuk urusan dunia dan akhirat Anda. Barakallahu. Semangat. Baik. Semangat untuk urusan dunia, semangat juga untuk urusan akhir. Baik. Karena urusan dunia, dia akan mendapatkan hasil kalau dia tidak tekuni. Kan demikian. Urusan dunia ini harus ditekuni juga. Barakallahu. Demikian juga urusan akhir. Sama-sama harus ditekuni. Karena Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Dan urusan dunia yang Anda lakukan, yang Anda tekuni, niatannya untuk akhirat Anda. Kan demikian. Sehingga semuanya mendapatkan apa? Nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Anda lakukan asbab, setelah itu doa dan i'timad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz. Dan jangan engkau apa? Ajaz. Dua yang Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ajzu wal kasal. Al-ajzu wal kasal. Ajz itu ketidakmampuan. Jangan Anda melemah, jangan Anda melempem. Barakallah. Artinya sebenarnya dia mampu, cuma tidak mau. Tidak ada azimah pada dia. Tidak ada semangat. Banyak orang mampu. Barakallah. Wala ta'ajaz al-kasal, al-kasal barakallah. Wala ta'ajaz, wala taksal. Apun barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Malas, barakallahu fikum. Dia mampu tapi tidak mau. Ajiz adalah ketidakmampuan. Jangan. Silakan Anda berusaha sekuat kemampuan Anda dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasabaka syai. Dan kalau engkau telah mengerahkan segala sesuatunya, dari pikiran, segala sesuatunya Anda telah lakukan sebagai sebab, sertai dengan doa, tapi tidak ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda harap. Asabaka syai, fala taqullu anni fa'altu kadza la kana kadza. Maka jangan pernah engkau mengatakan, oh seandainya kita bikin ini, tidak begini. Seandainya kita bikin begini, begini. Jangan, jangan pernah engkau melakukan ini. Jangan pernah keluar kata-kata ini. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a. Ini sudah menjadi takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Mintalah doa kepada Allah agar supaya Anda dipahalai dan Anda diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu yang lebih bagus? Ketimbang meraung, meratap, menyesali dan seterusnya. Bahkan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Baik. Tapi kadang-kadang katakan qadarullah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa fi riwayatin qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Faida badal tasabab walam yahsul al-maqsud fa'lam anna Allah lam yurid. Kalau engkau telah mengerahkan semua asbab, pikiran, perasaan, modal, tenaga dan segala sesuatunya, walam yahsul al-maqsud dan tujuannya tidak tercapai, maksud dan tujuannya tidak tercapai, fa'lam anna Allah lam yurid. Ketahuilah bahwa Allah tidak menginginkan. Wa anta la tadri rubbama anna al-khirata ia adami. Engkau tidak tahu. Boleh jadi tidak tercapainya apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan. Itulah yang terbaik untuk Anda. Barakallah. Ketika harapan Anda, target Anda tidak tercapai, itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan itulah yang terbaik untuk Anda. Boleh jadi ketika itu tercapai Anda akan sombong. Anda takabur. Barakallahu fiik. Tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak yang seperti ini model. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala takaburnya luar biasa. Padahal kalau di barakallahu fiik kalau di banding-banding dengan apa yang Allah berikan kepada Qarun, tidak ada apa-apanya punya dia. Wallahul musta'an. Allah tidak menjadikan apa yang dia inginkan dan diharap hanya karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya apa? Sayang, justru sayang kepada kita. Barakallahu. Kadzalika boleh jadi apa yang Anda tidak dapatkan dari harapan dan cita-cita setelah Anda mengorbankan dan mengeluarkan, mengerahkan segala sesuatu dari sebab terkelabi annal khirata fi adami husul. Boleh jadi justru yang terbaik adalah Anda tidak dapat. Wallahu jalla wa ala hakim, Allah Maha bijaksana. Fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa biqadarihi wa tasbiru 'alal masa'i. Maka Anda adalah orang yang beriman kepada Allah, mengimani takdirnya, ketentuannya dan bersabar atas musibah yang menimpa. Musibah yang menimpa. Itu pelajaran yang Anda dapatkan barakallahu fikum di balik musibah itu lebih berharga. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kekalahan yang didapatkan oleh kaum muslimin di perang Uhud dibanding dengan pelajaran yang mereka dapatkan di balik kekalahan itu, pelajaran yang mereka dapatkan itu lebih bermanfaat besar ketimbang seandainya mereka menang. Barakallahu fiik. Karena musibah ini terkadang barakallahu fiik menjadikan kita kembali, menjadikan kita sadar, menjadikan kita paham, mengerti tentang diri kita. Baik. Allah musta'an. Baik. Nah, contoh sederhananya saja, ketika orang ini sehat. Sehat, oh badannya masya Allah. Fitness dia. Oh badannya berotot-otot. Woi, masya Allah. Baik. Ini perutnya ini babok-bok. Oh, jalannya gagah dia. Akan-akan tidak pernah sakit dan tidak akan pernah sakit. Begitu kena malaria. Dia panggil maknya. Orang yang terlemah di sekitar dia adalah ibunya. Yang sudah tua renta dia panggil maknya. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang tidak ada apa-apanya dia. Otot-ototnya yang besar hilang dalam tempo hanya beberapa hari. Untuk Allah SWT ingatkan dia bahwa engkau tidak punya apa-apa. Allahul musta'an. Wa biqadarihi wa biqadarihi wa tasbiru 'alal masa'ib. Kadzalika la yusibukal asyar wal batar indan ni'am. Kalau Anda mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan tertimpa asyar wa batar indan ni'am. Tidak akan sombong Anda. Tidak akan angkuh takabur Anda. Kalau Anda mengimani takdir, Anda akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah pemberian dan keutamaan yang Allah berikan. Bukan, oh memang kita jago, memang kita hebat, memang kita semua dia sandarkan kepada diri untuk keberhasilan yang dia dapat. Allah Taib. Wa tatazinu fi umurika. Engkau dalam kondisi mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, tatazinu fi umurika, Anda dalam kondisi apa? Kondisi seimbang dalam kehidupan. Jadi muazanah, seimbang. Anda dalam kondisi netral, bagus. Dalam kondisi bagus. Kalau Anda dapat musibah, Anda tidak putus asa. Dan kalau Anda mendapatkan keuntungan, Anda tidak besar kepala. Barakallahu fiik. Ini tatazin. Wa tartahu fi dhamirika, engkau mendapati apa? Rasa senang dan tenang di dalam hatimu. Wa ta'ishu fi hadhihi dunya 'aishatal mu'min almutawakkil 'ala Allah. Engkau akan hidup di atas muka bumi ini dengan kehidupan orang mukmin yang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mufawwid amrahu ila Allah Azza wa Jalla, yang menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tenang hidup. Barakallahu fiik. Tidak akan stres dia, apalagi gila. Tidak akan takabur sombong dia. Kalau dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'malu wa tuntiju wa tujahidu li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar. Engkau berusaha, engkau semangat melakukan apa yang baik untuk Anda. Wa tuntiju, Anda menghasilkan hasil-hasil pekerjaan Anda, amal soleh Anda. Wa tujahid, Anda akan jihad fisabilillah. Li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar. Engkau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak seperti orang-orang munafik yang takut mati. Mereka mengatakan, oh seandainya si fulan itu tidak apa, tidak keluar ikut perang, maka dia masih hidup. Subhanallah. Anda di rumah Anda bisa mati tanpa melihat pedang, tanpa melihat darah, Anda mati. Wa ta'mal wa tuntiju wa tujahid. Tuntiju ini natijah. Anda akan menghasilkan keuntungan-keuntungan dari hasil usaha Anda. Wa tujahid, Anda akan jihad. Anda katumin bil qada'i wal qadar. Wa tu'minu annahu la yahsulu syai'un illa bisabab. Anda meyakini juga bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan sebab. Wa la tu'attil al asbabah, walakin la ta'tamid ala al asbab. Engkau juga tidak diperbolehkan meninggalkan sebab dan juga tidak boleh bersandar penuh kepada sebab. Ijma' bainal amrayn, kumpulkan antara dua permasalahan ini, al-iman bil qada'i wal qadar wa fi'lil asbab. Anda harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Anda pun harus menjalankan sebab, karena dua-duanya diperintah. Paham barakallahu fikum? Dua-duanya diperintah, menjalankan sebab dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sebab diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengaitkan sebab dengan musabab, sebab dan akibatnya. Barakallahu fikum. Dan Anda diperintahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah ibadah dan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Ijma' bainal amrayn, al-iman bil qada'i wal qadar wa fi'l asbab ma'at tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qada'i wal qadar wa fi'l asbab, menjalankan asbab bersama dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi sifatul mukmin. Inilah sifatnya orang-orang yang beriman. Wa hadha huwal iman bil qada'i wal qadar. Barakallahu fiik. Jangan ogah-ogahan menjalankan sebab kemudian berharap apa? Berharap sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalankan sebab. Barakallahu fiik. Allah yang akan menyempurnakan. Dan sungguh-sungguh Anda menjalankan ihris dengan kata-kata dari Rasulullah, ihris ala ma yamfa'u. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Jangan mau nanam jagung, tanahnya enggak dibersihkan dulu dari gulma. Langsung nancep, kemudian cemplung ini ke sana apa? Dua biji, tiap lubang. Setelah itu ditinggal, 3 bulan kemudian semua karung banyak, panen raya. Bagaimana panen raya? Subhanallah. Anda tidak menjalankan asbab sebagaimana mesti. Sedangkan menjalankan asbab saja belum tentu Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang kita inginkan, karena ada hikmah yang Allah kehendaki di balik. Barakallahu fiik. Subhanallah. Walhasil, asbab dan tawakal ini harus digabungkan. Ini sifatnya orang yang beriman. Wahada huwal imanu bil qada'i wal qadar. Inilah iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Innal imana bil qada'i wal qadar yufidul insana fi hadhihi hayat. Karena mengimani takdir akan memberikan kemanfaatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Wa yadhibu anhul khaufa wal wasawis wal humum. Akan menghilangkan dari orang-orang al-khauf, rasa takut, was-was dan umum. Ibarat gundah gulana. Wa'adamul iman bil qada'i wal qadar yusibul insan. Ketika orang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, orang akan ditimpa bil khawar, dha'f wal wasawis wal awham. Sifat-sifat yang buruk muncul, barakallahu, kondisi-kondisi jelek muncul pada seseorang. Khawar, dha'f wal wasawis wal awham. Ya kurang lebih, barakallahu. Was-was, lemah, waham, persangka-persangka buruk. Barakallahu. Wa kullu syai'in yukhifuhu fa hadha natijatu 'adamil imani bil qada'i wal qadar. Dan segala sesuatunya akan menjadikan dia takut. Takut usaha, takut ini, takut itu. Al-muhim takut. Belum apa-apa dia sudah mau dagang, takut rugi. Kapan mau untung? Akhirnya tidak jadi dagang. Mau usaha ini, takut itu. Mau cocok tanam, takut mati. Mau takut dimakan ulat, takut. Subhanallah. Anda dagang silakan. Tanya orang-orang yang dagang. Belajar bagaimana cara dagang. Tanya orang-orang yang telah berhasil. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Agar supaya juga Anda bisa sukses dalam berdagang Anda. Anda mau berbisnis, tanya para pebisnis, ikut dengan mereka, pebisnis orang-orang yang saleh. Bagaimana berbisnis yang bagus, yang benar? Tanya mereka, ikuti mereka yang telah berhasil. Demikian juga para petani, para peternak, para pengusaha, tanya mereka yang telah berhasil. Barakallahu, itu ada belajar. Ya, namanya juga usaha ada resiko, setiap usaha punya resiko. Barakallahu. Tapi itulah yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya sesekali kita apa? Bersyukur, sekali yang lain kita harus bersabar. Dan semuanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kita juga sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.